Menulis adalah salah satu cara kita mengekspresikan sesuatu yang kadang tidak bisa diungkapkan. Mamah meninggalkan jejak tulisan di dalam diary yang dibuat sejak 2006. Satu tulisan yang membuka kenangan lama. 21 Januari 2006. Belum berapa hari kami di sini, sangat bahagia sekali yang kurasakan. Kami makan seadanya, tidak terlalu istimewa. Kuciptakan suasana rumah seperti surga bagi keluargaku. Terima kasih, Ma. Goresan kenanganmu mengingatkan kisah lama kita bersama. Iki, sayang Mama. Maafkan atas kelakuan diriku. betapa ku menyayangi dirimu. Agar kau tahu.